Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, hamdan thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam amma ba'd. Insyaallah kita lanjutkan pelajaran ya, syarah Al-Jurmiyah. Terakhir tentang aqsamul kalami, bagian-bagian kalam, jenis-jenis kalam. Karena sudah disebutkan bahwasanya jenis-jenis kalam ya, ada tiga, yakni isim, fi'il, dan harf. Kemudian yang berikutnya pembahasannya ini tentang isim dulu. Disebutkan dalam apa judulnya, alamatul asma'i, tanda-tanda isim. Qala al-musannif, berkata Ibn Ajurum rahimahullah, falismu ya'rafu bil-khafdi, isim itu dikenali, diketahui dengan khafd, watanwini, dengan tanwin, wa dukhulil alifi wal lami, dengan masuknya alif dan lam, alif lam, wa hurufil khafdi, dan dikenali dengan masuknya huruf-huruf khafd. Jadi suatu isim, suatu kalam yang termasuk jenis isim, itu bisa dikenali dengan tanda-tanda ini. Ada empat yang disebutkan di sini, yakni khafd, tanwin, masuknya alif lam, dan masuknya huruf-huruf khafd. Jadi wa hurufil khafdi itu atas okay, maksud pada dukhuli. Jadi tafsirnya wa dukhulil alifi wal lami wa dukhuli hurufil khafdi, demikian. Qala syarih, berkata pensyarah yakni Ibnu Utsaimin rahimahullah, arba'u alamatin, ada empat tanda. Ya, empat tanda untuk isim itu. Ya'rafu bil khafdi, diketahui, dikenali dengan khafd. Tanda yang pertama ya. Ini. Wal basriyuna, dan orang-orang Basrah. Ya. Jadi Basriyun dinisbahkan pada kota Basrah di Irak. Sekarang masih ada ya, Basrah. Orang-orang Basrah, atau mungkin lebih tepatnya ahli nahwu yang ada di kota Basrah, nanti dijelaskan insyaAllah. Yu'abbiruna anil khafdi bil jari, mereka mengungkapkan khafd itu dengan ungkapan, dengan istilah jar. Basrah itu tadi istilahnya adalah hal jar. Wa illa fa makna wahidun. Ya. Hanya saja atau meskipun demikian, maknanya itu satu. Jadi khafd ataupun jar itu maknanya satu, maknanya sama. Hanya berbeda istilah. Ya. Lakin hada istilahun lahum. Akan tetapi ini adalah istilah bagi mereka. Jar itu istilah bagi mereka, yaitu ahli Basrah, ahli nahwu dari kota Basrah atau negeri Basrah. Al-Kufiyu, nah ini. Kenapa disebut Basrah? Karena di sana ada yang lainnya, yakni al-kufiyu, orang kufi, orang dari negeri Kufah. Dari Kufah, ini juga ada di Irak, di wilayah Irak. Sekarang juga insyaallah masih ada. Kufah, yaqulu, mereka mengatakan atau dia mengatakan, al-kufiyu, orang Kufah yang disandar kepada negeri Kufah, dalam hal ini yang dimaksud adalah Ibnu Ajurum Hasan Haji. Jadi Ibnu Ajurum beliau cenderung mengikuti pendapat orang Kufah, sehingga di sini disebutkan al-kufiyu. Ini lafaz mufrad ya, jadi merujuk pada beliau Ibnu Ajurum rahimahullah. Jadi beliau Al-Kufi Ibn Ajurum itu mengatakan khafdun dengan istilah tadi khafd. Khafd. Wal Basriyu yaqulu jarun, dan orang Basrah mengatakan jar. Jadi kalau orang Kufah di antaranya Ibn Ajurum tadi mengatakan khafat, adapun orang Basrah itu mengatakan jar. Fa idza wajadna kalimatan mahfudatan, maka jika kita mendapati satu kata yang mahfudah, yang khafat, arafna annaha ismun, kita mengenali, kita mengetahui bahwasanya kata tersebut adalah ism. Jadi kalau ada suatu kata yang keadaannya mahfud atau istilah pasrah nanti menjadi majrur. Kalau syar nanti menjadi majrur, kalau khafud menjadi mahfub. Mahfubah. Jadi kalau ada satu kata yang mahfub menurut istilah al-kufah atau majrur menurut istilah Ahlu Basrah, maka kata tersebut adalah ism. Mislu contoh, marartu bi rajulin karimin. Rajulin karimin, ini khafad atau mahfud atau majrur. Maka rajulin dan juga karimin itu termasuk ism. Sebelum dilanjutkan sedikit ini tentang Kufah dan Basrah. Ini adalah dua negeri, dua kota tadi, di kedua-duanya di wilayah Irak ya. Dan pada masanya itu merupakan pusat dari ilmu yang berkembang saat itu, baik ilmu din syar'i maupun ilmu ini wasilah, di antaranya ilmu bahasa Arab ini. Dan terkhusus terkait dengan ilmu bahasa Arab, antara dua tempat ini, ahli nahwu yang ada di Basrah dan juga ahli nahwu yang ada di Kufah, ada beberapa perbedaan pendapat di kalangan mereka dalam beberapa pembahasan. Ya, di antaranya ini tentang istilah jar dan istilah khafad ini. Baik. Ya mungkin nanti di pelajaran atau sambatan juga akan disinggung masalah ini, Basrah dan Kufah ini. Kita lanjutkan, insya Allah nanti ada penjelasan lebih lanjut. Amma rojulin, adapun lafad rojulin dalam contoh tadi, marortu di rojulin karimin, contoh tadi ya, marortu di rojulin karimin, dan melewati seorang laki-laki yang dermawan, yang mulia, yang kasih sayang. Lafaz rojulin tersebut, falaha alamatun ghairul khafdi, dia mempunyai tanda selain dari khafad. Rojulin, dia memang khafad atau mahfud atau tadi jar atau majrur. Tetapi selain itu, rojulin itu mempunyai tanda yang lain, tidak hanya khafad saja. Apa tandanya? maksudnya ba, ya. Maksudnya harful khafad atau harful jar itu ba. Apa? Ba. Kenapa? Karena hanya satu huruf ya. Jadi kata dalam bahasa Arab kalau hanya satu huruf disebut diucapkan dengan nama hurufnya, bukan dengan ucapannya, bukan bi, tapi ba. Karena hanya satu huruf. Nanti akan dijelaskan insyaallah. Jadi untuk rajulin selain khafad yang tampak dalam contoh tadi, dia dimasuki oleh huruf khafad yaitu ba itu tadi. Kemudian berikutnya, lakin karimin, adapun lafaz karimin dalam contoh tadi, mal alamatu ala annaha ismun, apa tanda yang menunjukkan bahwa dia itu adalah ism? Al khafdu, tandanya adalah khafad. Hanya khafad itu saja yang menunjukkan bahwa karimin itu termasuk ism. Itu tandanya khafad itu tadi atau jar itu tadi. Huruf akhirnya di kasrah. Jadi khafad atau jar itu ketika huruf akhir di kasrah. Rajulin, karimin, huruf akhirnya di kasrah. Itu disebut dengan jar atau khafad. Nah, pada karimin tadi, ya, itu yang menjadi tanda untuk isim. Karena huruf akhirnya khafad atau jar atau dengan kasrah itu tadi. Ini. Jadi tandanya al-khafdu, khafad. Yakni jurrat. Yakni dijarkan. Fa'idha ra'ayna kalimatan majruratan au mahfubatan, maka jika kita melihat satu kata yang majrur, satu kata yang dijarkan, au mahfubatan atau kata yang dikhafadkan, ala ta'birin mu'allifi, sesuai dengan ungkapan penyusun, yaitu Ibn Ajurum, khafad tadi ya. Fahiyya ismun, maka kata yang demikian, kata yang majrur atau kata yang mahfud tadi, termasuk isim, ya, merupakan isim. Ini tanda yang pertama. Jadi suatu kata kalau dia khafad atau jar, istilah lainnya, ini huruf akhirnya kasrah, maka dipastikan kata tersebut termasuk isim, ya, bukan fi'il atau bukan harf. Yang berikutnya, tanda yang kedua. Kadzalika yu'rafu bitanwini, demikian pula isim itu dikenali dengan tanwin, diketahui dengan tanwin. Fatanwinu la yadkhulu illa 'alal asma'i, tanwin itu tidak masuk kecuali hanya pada isim saja. Tanwin tidaklah masuk kecuali hanya pada isim-isim saja. Dari isim, fi'il dan harf, dia hanya masuk pada isim saja. Tanwin. Tanwin itu apa? Bunyi nun sukun di akhir kata. Bunyi nun sukun di akhir kata. Un, an, in, gitu ya. Kalau dituliskan dengan bentuk ini un, kemudian kalau an, in. Jadi bunyi nun sukun di akhir kata itu yang disebut dengan tanwin. Jadi tanwin itu hanya masuk pada isim, hanya ada pada isim saja. Fa'idha wajattal kalimata munawwanatan, munawwanatan, jika engkau mendapati kata itu ditanwin, munawwanatan, ditanwin, fa'lam annaha ismun, maka ketahuilah bahwasanya kata tersebut adalah isim. Jika engkau mendapati kata itu ditanwin, maka ketahuilah bahwasanya dia itu adalah isim. Ya. Setiap kata yang huruf akhirnya tanwin itu pasti masuk isim, termasuk kelompok isim, jenis isim. Fa'idha qila, jika dikatakan haza rajulun, ini seorang laki-laki. Rajulun ismun am fi'lun, rajulun itu isim atau kafi'il? Ismun, dia isim. Min aina alimna annaha ismun, dari mana kita mengetahuinya annaha ismun, bahwasanya dia itu adalah isim? At-tanwinu, yakni tanwin. Rajulun, ya, huruf akhirnya tanwin. Ini. Maka dia isim. marartu bi rajulin. Rajulin ismun. Ya, di sini rajulin ismun. Fihi alamatani. Pada rajulin ini ada dua tanda. Khafdun, dia khafat. Kasrah. Khafat tadi kan kasrah ya. Wa tanwinun dan tanwin. Ya, jadi kasrah, tanda isim. Dan tanwin juga tanda isim. Jadi antara jar khafat dengan tanwin itu terpisah, ya. Tidak selalu berbarengan. Artinya pembahasan katakanlah itu dhamma ataukah fathah ataukah kasrah huruf akhir itu terpisah pembahasannya dengan tanwin. Ya. Masing-masing ada pembahasannya sendiri-sendiri. Ya. Sehingga di situ dijelaskan tadi tanda isim itu yang pertama khafat, yaitu melihat jenis harakatnya, yaitu dalam hal ini kasrah, aslinya ya kasrah. Entah itu nanti kasrahnya tanwin atau apakah tidak tanwin, yang jelas kasrah. Kemudian tanda yang kedua adalah tanwin. Tanwin. Setiap tanwin. Tanwin itu nanti apakah itu dhammah tanwin, apakah fathah tanwin, apakah kasrah tanwin, yang jelas tanwin. Itu tanda isim. Jadi sendiri-sendiri. Dhammah, fathah, kasrah sendiri. Atau kalau disebut i'rabnya apa? Rafa, ya nasab, jar atau khafad tadi itu pembahasan tersendiri. Kemudian tentang tanwin itu nanti ada pembahasan tersendiri. Jadi tidak selalu dijadikan satu paket. Tidak. Masing-masing sendiri-sendiri. Ada khafad tadi, ada tanwin. Ya. Berbeda ya. Sendiri-sendiri. Sehingga tadi pada dalam contoh rojulin ada dua tanda. Dia khafad dan juga dia tanwin. Misalnya ar-rajuli. Dalam satu kalimat adalah ar-rajuli. Ini isim atau bukan? Isim. Kenapa? Dia dalam hal ini ya yang sudah dibahas dia khafat. Yaitu kasrah. Ya, bukan. Padahal tidak tanwin kan? Tapi dia khafat, dia kasrah. Jadi sendiri-sendiri ya. Tidak terikat antara dhamma, fathah, kasrah dengan tanwin tadi. Itu tanda yang kedua yaitu tanwin. Jadi meliputi dhamma tanwin, fathah tanwin dan kasrah tanwin. Asal itu yang ketiga. Tanda yang ketiga. Wa dukhulul alifi wal lam, masuknya alif dan lam. Masuknya alif lam. Ya, jadi satu kata kalau dia bisa dimasuki alif lam, maka dia itu isim. Alif dan lam. Ini kembali tadi tentang kasrah dan kufah. Penjelasan berikutnya terkait dengan kasrah dan kufah tadi. Wal basriyuna, orang-orang Basrah, ahli nahwu dari Basrah, yaquluna, mengatakan, mereka mengatakan, duhulu al, masuknya al. Jadi ahli Basrah menyebutnya dengan al. Wal khilafu fi hada yasirun, perbedaan dalam hal ini, yasirun itu mudah. Artinya bukan sesuatu khilaf yang apa berat, yang sulit atau bukan. Itu hanya sekedar apa penyebutan istilah. Ini mudah. Tidak sampai secara makna atau secara apa faedah, tidak. Hanya sekedar menyebut yang seperti ini menyebutnya dengan apa. Kalau tadi ahli Basrah menyebutnya dengan al. Ini. Tapi kalau alif lam itu tadi berarti dia penyebutan ahlu kufah. Al-Basriyuna, orang-orang Basrah, ahli Basrah, yaquluna, mereka mengatakan, inna hadihi kalimatun mukawwanatun min harfaini. Sesungguhnya, ini adalah kata yang tersusun dari dua huruf. Alif lam atau al itu kata yang tersusun dari dua huruf. Wal kalimatu min harfaini yumtaku bilafziha. Kata yang tersusun dari dua huruf itu diucapkan dengan lafadznya. Ini kan dua huruf, ya, hamzah dan al. Karena tersusun dari dua huruf, maka dia diucapkan dengan lafadznya, al. Seperti ini, dua huruf diucapkan dengan lafadznya, min, an. Kan begitu kalau dua huruf diucapkan dengan lafadznya. Itu alasan hujjah ahlu basrah. Wal kufiyuna yaquluna, adapun ahlu kufah mereka mengatakan, hadhihi kalimatun mukawwanatun min harfaini, ini kata yang tersusun dari dua huruf. Lakinnahuma harfani hijaiyani, akan tetapi keduanya itu adalah dua huruf hijaiyah, ya, harfani hijaiyah, ini dua huruf hijaiyah. Ahaduhuma laisa asliyan, yang salah satunya itu tidak asli. Jadi pada al atau alif lam itu tadi, menurut ahlu kufah ya, ini tersusun dari dua huruf hijaiyah, yang salah satunya itu tidak asli. Wahuwa alhamzatu, yakni hamzah. Jadi hamzahnya di sini ini tidak asli. Ya. Hamzatu al, hamzatu waslin. Hamzah dari al ini adalah hamzah wasal. Ya. Jadi hamzah pada al ini dia adalah hamzah wasal. Ya. Tusqatu indad daraji wal indad darji wal wasli. Dia itu di arti harfnya itu suatu dijatuhkan atau dihilangkan. Ya. Jadi hamzah wasal itu dihilangkan. Artinya tidak diucapkan indad darji ketika di pertengahan wal wasli dan ketika bersambung. Hamzah wasal itu dia tidak diucapkan, ya, dihilangkan ketika di tengah-tengah kalimat dan ketika bersambung. Artinya sebelumnya ada kata yang mendahulunya kemudian bersambung dengan kata itu. Itu hamzah wasal. Falaisat asliyatan hatta naqula innaha namtiqu bi lafziha. Sehingga hamzah pada al tersebut dia itu tidak asli, sehingga bisa dikatakan, bisa kita mengatakan bahwasanya kita mengucapkan dengan lafadznya. Jadi karena itu hamzahnya wasal, maka tidak bisa kemudian itu maksud dari kalimat ini tadi, ya, falaisat asliyatan hatta naqula inna namtiqu bi lafziha. Jadi karena itu hamzahnya wasal, dia tidak asli, sehingga tidak bisa dikatakan mengucapkan dengan lafadznya. Ya. Idan bimada naumtiku, jika demikian dengan apa kita mengucapkannya? Bagaimana kita mengucapkannya? Naumtiku bismiha, kita mengucapkan, melafadzkan bismiha dengan namanya. Nama dari huruf itu tadi. Naqulu, kita katakan al alifu wal lamu, alif dan lam. Ini. Jadi tidak diucapkan al, tapi diucapkan dengan namanya. Ini alif, ini lam. Sehingga disebut dengan alif lam. Jadi hamzatu wasal itu juga bisa disebut dengan alif. Ini. Lagi ya, perbedaan pendapat antara Basriyun dan Kufiyun. Tanbihun, peringatan. Soral Kufiyuna wal Basriyuna yakhtalifuna aidan fi al atau fi alif lam. Ya, jadi ahlu kufah dan ahlu basrah itu juga berbeda pendapat, ya, pada alif lam dalam ucapan. Fi qawlina, dalam ucapan kita, dalam contoh ucapan al kitabu, dalam ayat zalikal kitabu di surah al-baqarah yang kedua. Al kitabu, Bagaimana penjelasannya? Al-kitabu hal naqulu al-alifu wal-lamu, apakah kita mengatakan alif dan lam? Ya. Au naqulu, atau kita katakan al, untuk menyebut itu tadi ya. Apakah mesti menyebut alif lam, ataukah dengan menyebut al? In kunta basriyan, jika engkau basriyan, seorang ahlu Basrah atau mengikuti pendapat ahlu Basrah, fakul, maka katakan al. Wa in kunta kufiyan, dan jika engkau itu kufiyan, mengikuti kufi, kufah, ahlu kufah, fakul, maka katakan al alifu wal lamu, alif dan lam. Ya, di sini beliau malah seakan-akan ya monggo silakan dipilih mau mengikuti ahlu Basrah atau ahlu Kufah dalam masalah ini, mau menyebut dengan alif lam atau dengan al. Wa hujjatul basriyina, hujjah ahlu Basrah, anna al harfani, bahwasanya al itu dua huruf, wal kalimatu idza kanat harfaini yuntaqu bi lafziha, kata itu jika tersusun dari dua huruf maka dia diucapkan dengan lafadznya. Wa lihadza taqulu min, oleh karena ini engkau mengatakan min, harfu jarrin, itu adalah huruf jar. Wala taqulu, dan engkau tidak mengatakan al mimu wan nunu, ya. Tulisan semacam ini tidak diucapkan, tidak disebut dengan min nun, tidak. Kenapa? Ini dua huruf maka diucapkan dengan lafadznya min, ya sudah, bacanya min, dibaca dengan min, tidak min dan nun. Ya, jadi tidak mengatakan min nun huruf jar, tidak begitu, tapi min itu huruf jar. Wa taqulu, dan engkau katakan alamu harfu jarin, engkau mengatakan ini lam, itu adalah huruf jar. Maksudnya apa? Wala taqulu li harfu jarin, dan engkau tidak mengatakan li dengan huruf jar, atau li itu huruf jar. Dalam contoh misalkan li Muhammadin, Alkitabu li Muhammadin, kitab itu milik Muhammad. Ini kan satu huruf ya. Ini huruf jar. Nah, untuk menyebut ini bagaimana? Apakah disebut dengan li? Atau tadi ada ba disebut dengan di? Tidak. Kenapa? Ini hanya satu huruf. Ya. Karena ini hanya satu huruf, maka disebut dengan nama hurufnya. Ini huruf, nama hurufnya apa? Lam. Ini nama hurufnya? Ba. Maka kalau hanya satu huruf disebut dengan namanya, ini lam, ini ba. Ya, tidak disebut ini li, ini di, tidak. Karena hanya satu huruf. Tapi kalau dua huruf, maka baru disebut dengan ucapannya. Min, an, ya, fi, dan seterusnya. Ini. Itu ya. Karena sudah waktu, nanti selanjutannya setelah kita lanjutkan pada sholat sebenarnya. والله اعلم سبحان الله تاشر الله الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فان شاء الله تعالى نكمل وندرسنا tadi. Jadi tadi hujjah dari ahli Basrah, mereka mengatakan membacanya al karena itu dua huruf, sehingga diucapkan dengan lafadznya. Kemudian yang berikutnya, lakin al kufiyuna yaquluna, akan tetapi ahlu Kufah mereka mengatakan innal hamzata laysat asliyatan fil kalimati, sesungguhnya hamzah itu, hamzah pada alif lam ini, pada al itu bukan asli, tidak asli pada kata itu. Li'anal hamzata yu'ta biha lil wasli. Kenapa dikatakan tidak asli? Karena hamzah itu didatangkan, diadakan untuk wasl, untuk bersambung, untuk menyambung. Walihada tusqatu inda darji wal istisali, oleh karena ini hamzah itu akan dihilangkan, ya, tidak diucapkan inda darji ketika ada di pertengahan kalimat, wal istisali dan ketika dia bersambung. Jadi hamzahnya itu tambahan untuk menyambung, menyambung dari kata tersebut. Dan ketika dia berada di tengah kalimat bersambung dengan kata yang sebelumnya, maka hamzah itu nanti dia tidak diisarkan. Fataqulu masalan, misalnya engkau mengatakan akramtur rajula. Akramtur rajula. Hal ja'atil hamzatu, apakah hamzahnya ada, datang? Hamzahnya diucapkan? Ma ja'at tidak datang, tidak ada, tidak diucapkan. Fataqulu masalan wal qamari idza talaha. Engkau mengatakan misalnya dalam ayat wal qamari idza talaha. Demi bulan jika dia mengikutinya, di surah Asy-Syams ayat yang kedua. Wal qamari, wal qamaru. Hal ja'atil hamzatu, apakah hamzahnya ada datang? Ma ja'atil hamzatu, hamzahnya tidak ada, tidak datang. Idzan, jika demikian, fanantiqu bismiha, maka kita mengucapkan dengan namanya. Wa naqulu al alifu wal lamu, dan kita ucapkan, kita katakan alif lam, alif dan lam, atau alif lam. Jadi karena itu dia tidak asli, dia tadi diadakan supaya untuk bersambung, menyambung dengan kata yang sebelumnya, dan ketika ada di pertengahan atau ketika bersambung tadi dia tidak diucapkan, maka dengan hujjah ini, dengan alasan ini, ahli kufah mengatakan itu diucapkan dengan nama hurufnya alif lam. Tadi walaupun ahli Basrah berpendapat demikian, mengatakan itu al, ahli kufah mengatakan itu alif lam. Baik, perhatikan di sini yang berikutnya. Hadzal khilafu, perbedaan ini, hal yatarattabu alaihi syai'un, apakah itu berakibat padanya, apakah berakibat sesuatu padanya? La yatarattabu alaihi syai'un, tidak berakibat sesuatu padanya. Jadi hanya apa? Al-khilafu lafziyun, perbedaan itu hanya secara lafaz saja. Ya, tidak ada perbedaan atau tidak ada pengaruh, tidak ada akibat dari sisi mungkin makna, dari sisi faedah, dari sisi yang lain, tidak ada pengaruhnya, tidak ada akibatnya sedikit pun. Jadi perbedaan tadi hanya lafaznya saja. Ahli Basrah menyebut al, ahli Kufah menyebut alif lam. Itu saja, hanya dari sisi menyebutnya saja. Tadi di awal disebutkan perbedaan yang yasir, yang mudah, yang ringan. Tidak sampai pada masalah yang pokok. Sehingga yang semacam ini tidak perlu dibesar-besarkan. Ya sudah, mau menyebut itu alif lam, ada hujahnya. Mau menyebut itu al, juga ada hujahnya. Idzan, idza wajadta kalimatan fiha al-alifu wal-lamu. Kembali ke tanda isim tadi ya. Jika engkau mendapati satu kata di situ ada alif lam, fa'lam, maka ketahuilah annaha ismun, bahwasanya kata itu adalah isim. Taqulu, engkau katakan al-lailu fi hadhil ayami qasirun, malam di hari-hari ini qasirun, pendek. Malam yang ada di hari-hari ini itu pendek. Al-lailu fiha min alamatil ismi, pada lafaz al-lail di situ ada tanda-tanda isim, yakni al-alifu wal-lamu, alif dan lam. Qasirun fiha min alamatil ismi at-tanwinu, pada lafaz qasirun di situ ada tanda-tanda isim, yakni at-tanwinu, tanwin. Jadi satu kata kalau dimasuki alif lam, ya, maka menunjukkan kata tersebut termasuk isim. Kemudian tanda yang berikutnya, wa hurufil khafdhi, atau takdirnya wa dukhuli hurufil khafdhi, dan masuknya huruf-huruf khafd atau huruf-huruf jar. Hadhil alamatur rabi'atu, inilah tanda yang keempat. Fa dukhulu harfil jarri al kalimati, ya, maka masuknya huruf jar pada kata tersebut alamatun ala annaha ismun, adalah satu tanda bahwasanya kata tersebut adalah ism. Satu kata kalau dia bisa dimasuki huruf jar atau huruf fakhrat, menunjukkan kata tersebut merupakan ism. Tentang huruf-huruf fakhrat nanti ada penjelasan sesudahnya, hanya saja di sini saya menyisipi dulu dengan beberapa pertanyaan terkait dengan apa yang sudah dibahas sebelumnya. Jadi sebelum membahas tentang huruf-huruf fakhrat, ada sedikit tanya jawab terkait dengan apa yang sudah dibahas sebelumnya. Sebelum dilanjutkan, ada yang ditanyakan dari ini tadi? Bisa dipahami? Ada yang ditanyakan? Bahasa yang disampaikan Syekh sulit atau mudah? Bahasa apa? Dialogis ya, untuk tidak satu arah tadi, dua arah ya. Nanti mengundang yang mendengar juga untuk seolah-olah kan diajak bicara. Kita lihat contoh beberapa pertanyaan yang Syekh ajukan sekaligus beliau jawab sendiri. Asilatun, pertanyaan-pertanyaan terkait apa yang dibahas ya. Maka pulu, apa yang kau katakan si rojulin, tentang seseorang. Kata balaka risalatan, seseorang yang menulis kepadamu sebuah surat. Seseorang yang menulis padamu sebuah surat. Yahdi kisota rehlatihi, dia menceritakan kisah perjalanannya. Ila Makkah, ke Makkah. Fil haji, pada waktu haji. Waruju'ihi minha, dan kembalinya dia dari Makkah. Apa yang kau katakan pada sosok yang demikian? Dia menulis surat, kemudian cerita perjalanannya ke Makkah untuk haji, kemudian pulang dari Makkah. Dia menulis ya. Hal yusamma hadal kalama amla, apakah ini dinamakan dengan kalam? Apakah tidak? Hada laisa bikalamin, ini bukan kalam. Ini tidak termasuk kalam. Aindan nahwijina, di sisi ahli nahu, di kalangan ahli nahu. Kenapa? Li'annahu laisa bilafzin, karena dia itu tidak berupa lafaz. Dulu sudah dijelaskan kitabah tidak termasuk lafzi, sehingga yang namanya kitabah, tulisan, tidak termasuk kalam menurut ahli nahwu, secara nahwi ya. Ini jadi apa pertimbangannya secara nahwu ya. Ini berikutnya, ma taqulu fima idza qala laka syakhsun, apa yang kau katakan terhadap sesuatu, apa yang kau katakan pada sesuatu jika ada seseorang mengatakan kepadamu in istahatta, jika engkau rajin, jika engkau bersungguh-sungguh. Ada seseorang mengatakan ini pada Anda, lalu apa yang kau katakan terhadap ucapan ini? In istahatta, jika engkau rajin, jika engkau sungguh-sungguh. Hal hadza kalamun, apakah ini kalam? Amla, ataukah tidak? La, tidak. Kenapa? Laisa kalaman, dia tidak kalam, dia bukan kalam. Li'annahu ghairu mufidin, karena dia tidak berfaedah, tidak memberikan faedah ya. Apa? Masih ada yang diperhatikan, masih ada yang dilihat, dipandang atau ditunggu. Ini tahatta, di kantor rajin. Terus kenapa? Ada apa? Masih ada sesuatu yang apa ngambang, ada sesuatu yang diperhatikan. Ini sahata apa tanjah, misalnya engkau sukses, engkau berhasil, baru itu mufid. Tapi kalau hanya ini saja, ghairu mufid, tidak berfaedah. Berikutnya, ma taqulu fi rajulin qala laka inna, apa yang kau katakan pada seseorang yang mengatakan padamu inna, ada seseorang mengatakan inna, kemudian la laisa bikalamin, orang atau seseorang mengatakan tidak, ini bukan kalam. Kenapa? Li'annahu ghairu mufidin, karena dia itu tidak mufid, ghairu mufid, tidak memberikan faedah. Inna, ada seseorang mengatakan inna, kemudian orang lain mengatakan, oh, ucapan ini, ucapan inna, itu bukan kalam. Kenapa? Ghairu mufid, tidak memberikan faedah. Artinya apa ini? Ya, kalau memang itu diartikan sesungguhnya, kalau itu dimaknakan dengan sebagai huruf tauqif, ya, lis tauqif, memang itu ghairu mufid, tidak memberikan faedah, sehingga itu bukan kalam. Hal hadza sahihun, apakah ucapan yang semacam ini benar? Artinya langsung memutlakkan bahwasanya inna itu bukan kalam, itu benar? La, tidak. Ya, jadi ada dua kemungkinan. Ya. Jadi tadi ya, si A mengatakan si B, inna. Kemudian ada si C mengatakan, itu bukan kalam. Kenapa? Karena inna itu mutaukid, ghairu mufid. Apakah kemudian omongan si C tadi bisa dikatakan benar? Belum tentu ya. Kenapa? Kita lihat penjelasannya. Inna, lafaz inna ini, ya, inkana hiya amrun minal animi, jika dia merupakan bentuk fi'il amr dari al-animi, bentuk amr dari al-animi, fahiya kalam, maka dia itu kalam. Ya. Kenapa? Al-anim itu nanti fi'ilnya anna ya innu, ini fi'il maudhi anna, ada fi'il maudhi semacam ini, ada anna itu fi'il maudhi, fi'il mudhari'nya ya innu, kemudian yang sudah belajar tafsir dari fi'il mudhari' ya innu menjadi fi'il amr, menjadi bagaimana apa, menghilangkan huruf mudhari'ah, kemudian akhirnya dikukun, tapi karena ada dua sukun, sukunnya diganti dengan fathah, sehingga itu menjadi inna. Jadi inna dalam kaitan ini dia bentuk fil amr dari anna ya innu inna, al anin itu masdarnya, artinya merintik, mengerang. Merintih tahu ya, merintih sakit atau apa, kemudian terasa sakit, merintih semacam itu, merintih, mengerang semacam itu. Jadi di sini dalam kaitan ini inna itu ternyata bisa kemungkinannya ya, dia bentuk fi'il amr dari anin atau dari anna ya in itu tadi. Nah kalau ternyata inna itu bentuk fi'il amr dari anin atau dari anna ya in, maka dia kalam. Kenapa? Karena di situ ada fi'il dan ada fa'ilnya. Fa'ilnya dhamir mustatir, takdirnya anta. Ini fi'il, ini fa'il. Jumlah fi'liyah, kalimat sempurna. Oke. Kalam. Gitu. Itu kalau bentuk amr dari anin. Wa in kana harfa tauqidin, dan jika itu berupa huruf tauqid, falaisat kalaman, maka dia bukan kalam. Tadi kalau dia ternyata itu maknanya tauqid dan hanya disebut inna itu saja, maka itu bukan kalam. Jadi perlu kita juga berhati-hati, lihat apa siyaqul kalam, konteks kalimatnya, konteks pembicaraannya, bagaimana atau kapan inna itu digunakan. Kalau ternyata dalam satu konteks ya, ya terkait dengan makna anin tadi, anna ya ini inna tadi, merintih ya, mengerang ya, maknanya itu berarti inna tadi bentuk fil amr, berarti dia kalam, termasuk kalam. Tapi kalau memang itu bukan bentuk amr, berarti dia huruf taukid, ya dia bukan kalam. Jadi ketika menjumpai satu kata, ya itu tadi hati-hati dulu, teliti. Benar tidak ketika langsung dikatakan seperti ini misalnya. Tadi menjumpai inna, kemudian katakan ini bukan kalam. Spontan atau langsung. Tanpa melihat tadi konteksnya bagaimana. Jadi siapul kalam, gitu ya. Perlu diperhatikan. Siapul kalam, konteks kalimatnya. Ini selalu siapul kalam, ya, ini selalu diperhatikan konteks kalimat, konteks pembicaraan. Apa mana inna? Apa itu huruf taukid ataukah fil amr? Tambah sedikit. Idan jika demikian inna laisat kalaman. Jika tadi inna itu huruf taukid maka dia bukan kalam. Di annaha ghairu mufidatin wala murakkabatin, karena itu karena dia itu tidak memberikan faedah, tidak mufidah, tidak mufid, wala murakkabatin, dan tidak pula tersusun, tidak pula berubah susunan. Ini hanya satu kata kalau itu taukid, hanya satu kata. Tapi kalau fil amr ada dua kata. Ma taqulu fi rajulin ghairi arabiyyin, apa yang kau katakan pada seorang yang bukan Arab? Qama amamana, dia berdiri di depan kita. Wa khotoba khutbatan kamilatan, dia berkhutbah dengan khutbah yang sempurna. Jelas ya, sempurna. Hal hadza kalamun am ghairu kalamin, apakah ini kalam apakah ghairu kalam? Jawabannya ghairu kalamin, bukan kalam. Ya, ghairu kalam. Dimana, kenapa? Li'annahu laisa bil wad'al arabiyyi, karena dia itu tidak dengan wad' arabi, tidak dengan apa susunan arabi, tidak dengan bentuk arabi, tata bahasa arabi. Ya, fala yusamma kalaman inda nahwiyyina, maka itu tidak dinamakan dengan kalam di kalangan ahli nahwu. Wa in kana mufidan, walaupun dia itu mufid, memberikan faedah, memberikan makna yang jelas, yang sempurna. Lakinnahu laisa bikalamin 'indan nahwiyyina, akan tetapi itu bukan kalam di kalangan ahli nahwu, karena tidak mengikuti pola susunan tata bahasa Arab ini. Jadi harus mengikuti susunan tata bahasa bahasa Arab baru disebut dengan kalam. Kalau tidak, itu bukan kalam ini. Di kalangan ahli nahwu, sekali lagi ya, indan nahwiyyin, yang dimutlakkan, tapi indan nahwiyyin ini selalu diperhatikan. Satu lagi, asyara Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yusalli qa'idan ila sahabati. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan, wa huwa yusalli qa'idan, dalam keadaan beliau salat dengan duduk, ila sahabah, mengisyaratkan pada sahabah. Waqad sallu qawsahu qiyaman, dan sungguh mereka para sahabat salat di belakang beliau qiyaman, dalam keadaan berdiri. Wa asyara ilaihim, dan beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan kepada mereka, anijlisu, supaya kalian duduk. Fa jalasu, sehingga mereka duduk. Ya, jadi dalam satu kejadian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan kepada sahabat dalam keadaan Nabi itu duduk, sholat sambil duduk, kemudian mengisyaratkan pada sahabat supaya mereka juga duduk. Sebelumnya para sahabat itu sholatnya berdiri, kemudian Nabi mengisyaratkan supaya mereka duduk. Hal hadza kalamun, apakah ini kalam? Yang demikian perbuatan Nabi dengan mengisyaratkan tadi tanpa mengucapkan satu kata pun, tapi mengisyaratkan ya dengan tangan misalkan atau dengan apa, apakah ini termasuk kalam? La, tidak. Kenapa? li'annal kalama labudda ayyakuna billahzi. Karena kalam itu harus berupa lafaz. Kalam itu tidak bisa tidak dia harus berupa lafaz. Amma bil isyarati, adapun isyarah ya, wa in afada, walaupun itu memberikan faedah, walaupun isyarah itu memberikan pemahaman yang sempurna, falaisa bikalamin, maka itu bukan kalam. Ya, ini. Wa lihada lam tabtil sholatu fihi, oleh karenanya ya, itu sholat itu tidak menjadi batal padanya. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya mengisyaratkan. Ya, beliau tidak mengucapkan sesuatu. Ya, karena kalau mengucapkan sesuatu dalam sholat, di luar bacaan sholat ya, maka sholatnya batal. Mengucapkan, berbicara. Tapi kalau hanya mengisyaratkan tanpa berbicara, ya, karena ke satu kebutuhan ya, maka itu tidak membatalkan sholat. Ya, ini hadis ini atau kejadian itu diriwayatkan sumbernya, dalilnya. Rawahul Bukhari, diriwayatkan Imam Bukhari, Kitabul Adhan, dalam Kitab Adhan, babu innama cu'ilal imamu liyutamma bihi. Hanyalah imam itu dijadikan untuk diimami. Imam itu dijadikan hanya untuk diimami. Rakam nomor 688. Wa muslimun, dan hadis tersebut tentang kejadian tersebut diriwayatkan oleh Imam Muslim, Kitabus Salat, di dalam Kitab Salat. Babu timamil ma'mumi bil imami. Bab makmum menjadikan imam pada sang imam. Nomor 412. Jadi suatu ketika Nabi sholat sambil duduk, kemudian di belakang beliau sahabat sholat sambil berdiri. Kemudian Nabi mengisyaratkan supaya sahabat duduk. Maka sahabat sholat ikut duduk. Karena Nabi berhalangan ya, beliau sholat sambil duduk karena uzur, karena sakit. Kemudian mengisyaratkan para sahabat untuk duduk sholatnya mengikuti imam. Dan tadi dengan isyarat itu dilakukan di waktu sholat, bukan sebelum sholat, tapi sudah dalam sholat. Ini mengisyaratkan, mungkin dengan tangan panjang itu ya. Nah, itu tetap sholatnya tetap sah, tidak batal. Kenapa? Karena hanya dengan isyarat. Nah, isyarat tidak termasuk kalam. Ada yang ditanyakan? Ini baru beberapa pertanyaan terkait dengan apa yang sudah dibahas. Masih ada beberapa. Yang berikutnya terkait dengan pembagian kalam. Oke, itu juga sudah dibahas kemarin. Ya, mungkin coba dibaca dulu, dipelajari. Pertanyaan berikutnya yang disampaikan oleh Syekh Tani dan juga apa yang beliau jawab. Ya. Ada yang ditanyakan sebelumnya? Ya. Kalau kata sendiri, oh pun sama saya nanti ya, perkataan itu. Apa? Kata. Itu sudah jadi istilah ya. Kalau arti secara hati ada, hanya saja mungkin untuk mengkaitkan dengan istilah secara nahwu mungkin sulit. Yang jelas kalau jar atau khafdun tadi secara asli itu ketika isim itu huruf asalnya kasrah saja. Itu sudah pengertian secara istilah nahwu ya. Ini. Kalau secara harfiah juga ada. Artinya kalau enggak salah menyeret atau apa. Kan apa hubungan menyeret dengan kasrah, tidak ada. Wallahualam, secara yang nampak tidak nyambung, tapi wallahualam. Jadi itu sudah jadi satu istilah dalam ilmu nahwu, jar itu ketika tadi huruf akhir dari isim itu kasrah, itu disebut dengan istilah jar atau khafd. Kalau dhammah apa? Rafa', raf'un, itu dhammah. Kalau nanti huruf akhirnya fathah, disebut nasab, nasbun, itu fathah. Sudah jadi satu silah dalam nasib. Nanti akan dibahas. Ya. Insya Allah akan dibahas yang ini. Ya, rofa, nasab, jar semuanya. Insya Allah di beberapa pelajaran kita akan dibahas. Ada lagi yang lain? Kalau tidak ada untuk malam ini, selamat dulu. Kekurangannya dengan gangguan yang kita ada.